sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang ini. Isu gerakan komunis itu ibaratkan hantu. Menurut Fran Magnistuseno, seorang dosen berpahaman liberal yang menjadi warga negara Indonesia. Dikatakan hantu karena nama isu komunis itu ada, tetapi pada kenyataannya menurut dia tidak ada. Atau sebagaimana diungkapkan oleh kelompok liberal lainnya, oleh salah seorang berpemahaman liberal lainnya, seperti Profesor Dr. Az-Zumardi Azra, dengan mengemukakan bahwasannya komunisme atau gerakan komunis di beberapa permukaan bumi ini mengalami kehancuran, diawali dengan kehancuran negara Uni Soviet sehingga menjadi negara-negara bagian, maka menurut Profesor Dr. Az-Zumardi Azra, komunisme sudah tidak bisa lagi berkembang di negara kita. Dan beberapa kalangan lainnya yang menyatakan bahwasannya komunisme atau gerakan komunis di Indonesia tidak akan bangkit. Apakah yang demikian ini bisa dibenarkan? Permasalahannya adalah pendapat-pendapat semacam itu jangan sampai kemudian meninabobokkan kita, melalaikan kita. Walaupun Uni Soviet sebagai negara rujukan faham komunis, namun kita pun tidak menutup mata bahwasannya ada negara-negara komunis lain yang hingga kini masih kuat memegang ideologi komunisme. Masih ada negara Kuba, masih ada negara Korea Utara, masih ada negara Cina, dan beberapa negara lainnya di Eropa Timur yang mereka masih kokoh meyakini bahwa ideologi komunisme adalah ideologi yang harus mereka sebarkan dan kembangkan di berbagai belahan muka bumi ini. Karenanya, pada kesempatan sesi pertama ini, mungkin saya akan lebih banyak berbicara tentang sejarah dan bukti-bukti bahwasanya ideologi komunisme ini terus dihembuskan ke tengah masyarakat Indonesia. Terlepas dari semua permasalahan, polemik ada atau tidaknya gerakan komunis sekarang ini di Indonesia. Yang jelas kita temukan fenomena yang ada di tengah masyarakat, fenomena yang menunjukkan bahwasannya penyebaran ideologi komunisme itu masih terus berlangsung. Fenomena yang saya maksudkan, yang pertama, sebagaimana diberitakan berbagai media massa, bermunculannya logo ataupun lambang komunis, yaitu palu arit. Fenomena bermunculannya logo palu arit tidak semena-mena atau tidak semata-mata kemudian muncul secara tiba-tiba dan muncul secara spontan, muncul secara kebetulan. Fenomena bermunculannya lambang palu arit ini hanyalah sebuah puncak gunung es. Gunung es itu terlihat puncaknya saja. Tetapi apa yang ada di dalam permukaan itu jauh lebih besar. Dan fenomena bermunculannya logo palu arit itu hanya merupakan bentuk test case, uji coba. Apakah ketika dilemparkan logo palu arit, masyarakat khususnya kaum muslimin bereaksi atau tidak? Hanya untuk mengukur. Apabila ternyata reaksinya sedemikian kuat, maka agenda yang semestinya berikutnya ada, agenda ini ditahan terlebih dahulu. Ini tifkes. Karena kita yakin bahwasannya kemunculan logo palu arit bukan berarti tanpa skenario, bukan berarti tanpa penggagas, tanpa ada orang yang kemudian memiliki ide. Karena kemunculannya sedemikian beragam dan kemunculannya sedemikian masif. Muncul di Batam, muncul di Jakarta, muncul di Jombang, kemudian juga muncul di beberapa tempat lainnya, Sulawesi Selatan, kemudian Manado, di Jember, di Universitas Negeri Jember, dan yang lain-lainnya. Di Ternate bahkan, walaupun di Ternate itu anak muda yang mengenakan kaos bertuliskan PKI, tapi tulisan PKI ini kemudian singkatan, kepanjangannya ini PKI sebuah singkatan, kemudian kepanjangannya diplesetkan. Ditulis di kaosnya PKI Pecinta Kopi Indonesia. Namun ilustrasi di bawah tulisan itu, yaitu sebuah cangkir, yang cangkir itu memiliki atau gambar pegangannya itu dengan arit, dan pengaduknya itu digambar dengan palu. Ini pun menunjukkan bahwasannya mereka secara terang-terangan ingin menunjukkan bahwasannya lambang palu arit itu ditunjukkan ke tengah masyarakat. Fenomena yang demikian, sekali lagi, ini bukan sebuah kebetulan. Pasti ada orang di balik layar yang menggerakkan aktivitas-aktivitas semacam itu. Belum lagi kita temukan fenomena yang lain, karnaval 17-an, karnaval Agustusan, anak-anak SMP dengan tanpa kecurigaan dan dengan sikap yang polos, di dalam karnaval mereka membawa foto wajah-wajah tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia. Ada foto Aidit, ada foto Darsono, ada foto Nyoto. Mereka tampilkan di dalam pawai tersebut. Pawai yang ditonton oleh sekian banyak masyarakat. Itu terjadi di Madura. Yang ternyata anak-anak SMP ini disuruh oleh gurunya. Guru yang menyuruh anak-anak SMP untuk kemudian membawa gambar-gambar yang menunjukkan kepada Partai Komunis Indonesia. Kemudian juga kita lihat Terminal 3 Cengkareng yang baru selesai pembangunannya. Ketika di dalam terminal itu dideret wajah-wajah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, terselip satu foto, satu wajah, yang wajah itu tidak asing lagi. Ternyata wajahnya Aidit, DN Aidit, tokoh Partai Komunis Indonesia. Dan ini bukan sebuah kebetulan, bukan juga sebuah aktivitas yang spontan. Tentu ada grand design, ada rencana besar di balik ini semua. Jadi fenomena-fenomena semacam itu hendaknya bagi kita untuk terus mewaspadai. Karena kita yakin secara ideologi komunisme itu belum padam sepenuhnya di negara kita. Fenomena lainnya kita temukan pula. Acara saresehan pada bulan Februari 2015 di kota Solo, yang dihadiri oleh mantan-mantan tapol Pulau Buru, tahanan politik Pulau Buru, yaitu para aktivis PKI tipe A. Mereka berkumpul walaupun dengan tema saresehan yang bersifat kemanusiaan, tetapi kumpulnya mereka orang-orang tua dan aktivis-aktivis muda tentu bukan semata-mata kumpul ngobrol kesana kemari. Ada misi-misi yang ingin disampaikan di dalam sarasehan tersebut. Dan kaum muslimin di Solo kemudian bertindak cepat dan lantas membubarkan acara tersebut. Demikian juga yang terjadi di Banyuwangi dengan berkamuflase kegiatan bakti sosial yang disponsori oleh anggota legislatif pusat, anggota DPR, yang kemudian oleh umat Islam pun dibubarkan karena kegiatan tersebut sangat kental dengan aroma yang bersifat penebaran faham-faham komunisme. Kemudian berbagai fenomena lainnya kita dapati, buku-buku yang sedemikian banyak yang diterbitkan dalam rangka untuk mengungkap penderitaan-penderitaan kaum komunis di Indonesia yang menurut mereka, orang-orang komunis ini atau para simpatisannya, orang-orang komunis pada tahun 1965 diperlakukan secara zalim oleh penguasa waktu itu, terkhusus oleh TNI Angkatan Darat pada waktu itu. Mereka sengaja menerbitkan buku-buku tersebut, bahkan dengan dana yang tidak sedikit mereka sebarkan buku-buku yang menunjukkan bahwasannya penerbitan buku itu mengarah kepada adanya para penggagas untuk senantiasa menyebarkan pemahaman komunisme. Bahkan pada tahun 2002, seorang anggota DPR bernama Ribka Ciptaning menuliskan karya tulisnya, yaitu sebuah buku dengan judul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Tahun 2005 menulis kembali dengan judul Anak PKI Masuk Parlemen. Dan buku ini disebarkan secara terang-terangan, bahkan diberi kata pengantar oleh salah satu nama yang cukup dikenal di Indonesia ini. Jadi kita melihat fenomena tumbuh kembangnya atau penyebaran ideologi komunisme ini sedemikian masif. Bahkan kalau kita cermati di media sosial, majalah Asy-Syariah yang menerbitkan tentang awas komunisme bangkit kembali, itu oleh mereka sudah diedit kata awasnya diganti dengan tulisan Alhamdulillah komunisme bangkit kembali. Ada seperti itu. Jadi kata awasnya itu dibuang, diganti dengan kata Alhamdulillah komunisme bangkit kembali. Ini bukan sebuah kebetulan dan bukan semata-mata orang tersebut kemudian tidak suka kepada dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, tetapi kita harus tetap waspada bahwasannya kebangkitan komunisme itu, penyebaran komunisme itu akan terus berlangsung. Ketika mereka menuliskan kalimat Alhamdulillah komunisme bangkit kembali, itu mereka tulis kolomnya di situ, zaman madani atau era madani, saya lupa. Yang jelas ada menunjukkan masa atau era atau zaman madani. Nah, yang tulisannya asli awas komunisme bangkit kembali, ditulis di atasnya masa jahiliyah. Jadi ada dua masa. Masa jahiliyah itu tulisannya awas komunisme bangkit kembali. Kalau masa madani tulisannya Alhamdulillah komunisme bangkit kembali. Ini menjadi sebuah fenomena yang menjadikan kita harus terus mewaspadai gerakan-gerakan mereka. Fenomena ini muncul pertama pada masa sekarang ini adalah masa demokrasi. Ketika masa demokrasi ini semua faham boleh, dalam tanda kutip, boleh berkembang. Mau yang liberal, mau yang agamis, mau yang komunis, mau yang segala macam. Ini fenomena akibat dari sebuah paham demokrasi. Fenomena lainnya kita dapati pula, orang-orang atau anak-anak keturunan PKI sudah membuat yayasan, yang yayasan ini menjadi lembaga perjuangan atau lembaga yang memperjuangkan orang-orang komunis, baik yang dulu maupun yang sekarang. Bukti perjuangan mereka adalah mereka mengangkat isu pembantaian terhadap orang-orang komunis pada tahun 1965 ke dunia internasional. Ketika mereka mengajukan untuk diselenggarakannya pengadilan rakyat internasional terhadap pembantaian tahun 1965. Mereka mengadakan pengadilan rakyat di kota Den Haag, Belanda. Yang keputusan daripada pengadilan rakyat tersebut menyatakan bahwasannya telah terjadi genosida, pembantaian secara sistematis dan terstruktur terhadap orang-orang PKI pada tahun 1965. Itu diantara keputusan pengadilan rakyat tersebut. Ya. Keputusan lainnya bahwasannya pemerintah Indonesia harus dan wajib untuk memberikan kompensasi kepada korban-korban pembantaian tahun 65 tersebut. Padahal sebelum adanya pengadilan rakyat ini, orang-orang PKI, terkhusus anak-anak keturunan PKI, seperti anaknya Aidit yang bernama Ilham Aidit, atau anaknya Letnan Kolonel Untung yang bernama Bejo bin Untung, dan yang lainnya. Mereka menuntut kepada pemerintah Indonesia tiga tuntutan yang mereka sampaikan. Yang pertama, menuntut pemerintah untuk meminta maaf atas pembantaian terhadap anggota PKI pada tahun 1965. Yang kedua, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk ganti rugi. Mereka sebutkan besar nominal sekian miliar. Saya tidak hafal berapa jumlahnya, tapi yang jelas miliar jumlahnya. Kemudian yang ketiga, mereka menuntut kepada pemerintah untuk merehabilitasi orang-orang PKI dulu. Merehabilitasi diantaranya adalah jangan sampai dijadikan orang PKI dulu sebagai pemberontak, karena status pemberontak itu kan negatif. Nah, ini tiga tuntutan mereka. Dan perkembangan-perkembangan terus seiring dengan ketika masa reformasi, mereka benar-benar mendapatkan kebebasan, mendapatkan angin segar untuk bisa beraktivitas kembali. Di antaranya sekarang di dalam penerimaan PNS ataupun lembaga lainnya, tidak ada screening. Tidak ada screening, penelitian. Dia keturunannya siapa, ayahnya siapa, aktivitasnya apa, dan seterusnya. Atau di dalam KTP tidak ada ditulis di situ E, tulisan ET di ujung bagian atas, ET. ET artinya ex tapol, ex tahanan politik, yaitu maksudnya dia adalah anggota PKI. Pada masa sekarang yang demikian sudah tidak berlaku, sehingga bisa jadi di kalangan PNS sekarang anak keturunan PKI itu bisa masuk, terlepas dari yang bertobat. Kalau yang bertobat, walhamdulillah, kita terima dengan tangan terbuka. Baik mungkin aktivisnya PKI dulu, kemudian dia bertobat, sekarang rajin ibadah, sekarang lebih banyak berbuat kebaikan dan seterusnya, bahkan tidak menyebarkan komunismenya, bahkan memerangi komunismenya, menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya komunisme, bukti-bukti taubatnya. Kita terima yang demikian ini. Tetapi ada di antara mereka yang justru masih memegang ideologi ini dan terus memperjuangkannya. Ini yang harus diwaspadai. Bahkan tidak semata-mata dia, bahkan mungkin anak keturunannya. Anak keturunannya yang dulu mungkin ayahnya atau ibunya masuk. Ini terkait dengan fenomena yang sekarang ini berkembang. Dan kita melihat pula para aktivis yang pada masa reformasi dengan lantang meneriakkan faham kiri. Yang dimaksud dengan faham kiri, faham Marxisme, Leninisme, Maoisme, Komunisme. Sekarang justru pada masa sekarang mereka berada di lembaga-lembaga resmi pemerintah. Mereka dulu yang anggota PRD, Partai Rakyat Demokratik, yang jelas berhaluan kiri, itu berada di lembaga DPR pusat. Atau mungkin di DPRD di beberapa daerah. Ini fenomena-fenomena yang semacam ini bukan sebuah kebetulan. Tentu ada orang-orang yang merancang sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu kita harus mewaspadai apa yang terjadi di permukaan. Ini hanya sebuah sinyal saja untuk menggambarkan apa yang terjadi di dalam permukaan itu sendiri. Fenomena-fenomena munculnya Palu Arit, munculnya logo PKI, fenomena-fenomena munculnya tulisan, buku, dan seterusnya. Itu hanya menggambarkan apa yang terjadi di balik itu semua. Itu lebih besar. Pergulatan tentang penyebaran ide-ide komunisme ini, itu jauh lebih besar. Karena mereka sekarang sudah bisa menyusup, melakukan infiltrasi ke lembaga-lembaga pemerintah. Dan kita pun harus mewaspadai orang-orang komunis dari luar negeri yang berbaju tenaga kerja tetapi kemudian membawa misi-misi yang tidak jelas. Melakukan aktivitas di wilayah vital seperti di Halim Perdana Kusuma. Melakukan aktivitas bertani di wilayah Bogor, memiliki lahan pertanian yang setelah dideteksi ternyata apa yang ditanam, cabai, yang cabai itu memiliki bakteri yang bisa menghancurkan pertahanan pangan negara kita. Bila bakteri ini menyebar, maka ketahanan pangan negara kita bisa hancur. Sehingga menimbulkan kelaparan, menimbulkan kekurangan pangan di tengah masyarakat Indonesia. Yang oleh beberapa kalangan ini semacam bioterorisme. Melakukan aksi terorisme tetapi dengan menggunakan bio. Yaitu tanaman ataupun makhluk hidup lainnya. Hal-hal yang semacam ini, kemudian kejadian tenaga kerja di Pulau Obi, di Ternate sana, dekat Halmahera, dengan kesombongannya mengibarkan bendera palu arit, bendera negara Cina. TNI melarang, malah menantang. Ini kasus-kasus yang tampak di permukaan. Tampak di permukaan. Sehingga kita sebagai kaum muslimin harus kembali mempelajari apa sebenarnya yang telah mereka perbuat di negara kita. Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh partai komunis di negara kita. Ketika mereka bisa merekrut sekian banyak massa, apa yang mereka perbuat? Dan kenapa sampai mereka dilarang untuk anak-anak kita yang lahir tahun 90? Itu tidak paham. Yang lahir tahun 90-an itu tidak paham kisah apa sih PKI itu, apa sih komunisme itu, makhluk apa itu, tidak paham. Kenapa tidak paham? Sebagian besar kaum muslimin tidak memahami, anak-anak remaja sekarang tidak memahami, karena sekarang sejarah-sejarah tentang partai komunisme itu, partai komunis Indonesia itu, sudah dicabut. Kurikulum pendidikan nasional sudah tidak memuat lagi pelajaran tentang bahaya komunisme. Sehingga pantas kalau di Madura anak SMP kemudian mengangkat-ngangkat potret yang dia tidak kenal siapa itu, karena memang tidak ada pelajarannya di sekolah. Sehingga pantas kalau anak-anak remaja ketika ditangkap polisi, kenapa kamu pakai kaos palu arit? Kemudian ya cuma gaya-gayaan saja. Dia tidak tahu kalau palu arit itu adalah lambang daripada PKI. Sehingga pantas bila kemudian anak-anak remaja yang lahir era tahun 90-an kemudian tidak memahami kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang Partai Komunis Indonesia. Maka kalau kita mau sejenak membuka lembaran-lembaran sejarah, kita akan dapati bagaimana kejinya mereka terhadap kaum muslimin. Bagaimana biadabnya mereka terhadap orang-orang yang memang tidak sehaluan dengan mereka. Terkhusus adalah kaum muslimin, terkhusus lagi adalah para pengasuh pondok pesantren, para kiai, para ustadz, guru ngaji. Dan mereka melakukan penghinaan-penghinaan. Jadi di dalam struktur kepengurusan PKI selain Partai Komunis Indonesia, itu mereka memiliki organisasi-organisasi underbow yang di bawah mereka. Ada yang disebut dengan organisasi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Gerwani menampung para wanita yang sehaluan dengan mereka. Kemudian ada organisasi PR, Pemuda Rakyat, para pemuda yang memang mereka memiliki pemahaman komunisme. Ada kemudian BTI, Barisan Tani Indonesia, yang menampung para petani. Kemudian ada organisasi SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, yang menampung para karyawan, para buruh organisasi ini. Kemudian ada organisasi yang namanya Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang menampung para seniman. Nah, di masing-masing organisasi ini, diantaranya Lekra, para senimannya luar biasa di dalam melecehkan Islam. Ketika mereka melakukan pertunjukan ketoprak, diberi judul Gusti Allah Mantu, diberi judul Gusti Allah Mati, dan hal-hal lainnya yang sifatnya adalah pelecehan terhadap agama. Ini menunjukkan bagaimana permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan kalau kita melihat bahwasannya Partai Komunis Indonesia di dalam sejarah tidak pernah berhenti memberontak. Tidak pernah berhenti melakukan pemberontakan. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang-orang Partai Komunis ini selalu membuat keributan, selalu membuat huru-hara, selalu membuat kerusuhan, dan selalu melawan pemerintahan yang ada. Bahkan ketika Indonesia belum merdeka, mereka ingin mendirikan negara komunis di tanah air ini dengan cara mereka melawan Belanda. Kalau pejuang-pejuang pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang kita kenal di dalam sejarah itu kan mengusir Belanda dalam rangka untuk mengusir penjajah, melawan ketidakadilan. Tetapi orang-orang komunis berperang dengan Belanda dalam rangka untuk mendirikan negara komunis di tanah air ini, di Nusantara ini. Kenapa demikian? Pertama, memang menjadi gaya ataupun menjadi hal yang ditanamkan doktrin bagi mereka untuk terus berjuang mendirikan negara komunis. Terlebih setelah di Uni Soviet terjadi revolusi Bolshevik tahun 1917. Revolusi yang terjadi di Rusia yang waktu itu namanya Uni Soviet, dilakukan oleh Vladimir Lenin, berhasil menggulingkan penguasa nasionalis Perdana Menteri Alexander Kerensky. Vladimir Lenin menggerakkan para petani dan menggerakkan kaum buruh untuk menggoyang pemerintahan nasionalis Perdana Menteri Alexander Kerensky. Kelompok petani diberi simbol arit, kelompok buruh diberi simbol palu. Inilah sejarah kenapa PKI itu diberi lambang palu arit. Sehingga kemudian singkat kata, pemerintahan nasionalis ini berhasil digulingkan oleh Vladimir Lenin dengan mengerahkan massa dari kalangan petani dan buruh. Sehingga kemudian berdirilah negara Uni Soviet yang berlandaskan ideologi komunis. Ideologi komunisme. Kemudian Vladimir Lenin mati, digantikan oleh Stalin. Stalin tidak jauh beda, bahkan lebih kejam dari Lenin. Orang-orang yang tidak sehaluan, bahkan pejabat-pejabat tinggi di sekitar mereka, di kalangan Politbiro Partai Komunis Soviet, bila tidak ikut, tidak patuh dengan Stalin, maka dibunuh. Apalagi rakyat kecil, para petani, mereka dirampas hartanya atas nama negara. Petani yang memiliki lahan sawah, lahan ladang, dirampas atas nama negara. Petani yang memiliki traktor, dirampas atas nama negara. Petani yang memiliki hasil panen, hasil panennya diambil atas nama negara. Semuanya dirampas atas nama negara. Sehingga tidak ada rakyat satupun yang memiliki harta kekayaan milik pribadinya. Semua harus sama, semua harus rata. Sama rata. Sama rata, sama rasa. Itu PKI. Itu komunis. Maka pada masa pemerintahan Stalin inilah terjadinya manusia makan daging manusia. Para petani kelaparan karena hasil panennya dirampas atas nama negara. Mereka kelaparan, mereka menculik anak-anak untuk kemudian dagingnya dimakan oleh mereka. Itu masa pemerintahan Stalin. Belum lagi pembantaian terhadap kaum muslimin. Karena sebahagian daripada wilayah Uni Soviet, mereka adalah kaum muslimin. Terutama di daerah sekitar Balkan. Masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, dihancurkan oleh penguasa Stalin. Ini keadaan di Uni Soviet. Dan keadaan ini dibawa ke Indonesia. Karena pada masa itu orang-orang seperti Musso, orang-orang seperti Alimin, atau seperti Darsono, mereka adalah orang-orang yang kemudian mengambil pelajaran, mengambil pendidikan di negara-negara berbasis atau berideologi komunis. Pemberontakan yang tercatat di dalam sejarah, kita dapati ada pemberontakan Silungkang di Sumatera Barat. Mereka melawan pemerintahan kolonial dalam rangka untuk mendirikan negara komunis di sana. Kemudian pemberontakan yang terjadi pada tahun 1926-1927 merembet sampai ke Serang, Banten, Jakarta yang waktu itu bernama Betawi atau Batavia, kemudian merembet ke daerah Priangan. Itu dilakukan oleh orang-orang komunis yang kemudian mereka ditangkapi oleh kolonial Belanda. Kemudian sekian banyak mereka ditangkap, kemudian dibuang ke pulau, ke mana? Ke daerah Digul, Boven Digul, Tanah Merah. Sampai sekarang penjaranya pun ada, masih ada. Mereka dibuang ke sana, para pemberontak ini. Dan aktivitas untuk memberontak di kalangan PKI tidak sampai berhenti. Ketika awal tahun 1913, awal pemahaman Marxisme masuk ke Indonesia, berasal dari satu orang yang bernama Hans Sneflit. Hans Sneflit ini orang Belanda, berpahaman Marxisme. Dia adalah salah satu anggota partai Sosialis Demokratik Partai Buruh di sana, di Belanda, dan pernah menjabat sebagai anggota legislatif, pergi ke Indonesia, bekerja di penerbitan di Surabaya, pindah ke Semarang, kemudian ia menyebarkan pemahaman Marxismenya di perkumpulan para pekerja kereta api di kota Semarang, ya, sampai akhirnya Hans Nevelyt bisa menyusup, berkenalan, berkomunikasi dengan para pimpinan Syarikat Islam. Ya. Yang di antara pimpinan Syarikat Islam waktu itu adalah Alimin dan Darsono. Pemahaman Marxisme masuk lewat dua orang ini, sehingga kemudian Syarikat Islam pecah menjadi dua. Ada SI Putih, ada SI Merah. SI Putih ini yang asli. SI Merah yang sudah terwarnai, terkontaminasi dengan pemahaman Marxisme. SI Merah ini kemudian memisahkan diri, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada tahun 1924, Juni 1924. Ya. Ketika mereka melakukan rapat di kota Jakarta, sehingga kemudian orang-orang SI Merah ini bersepakat untuk mendirikan apa yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. Jadi awalnya ya, dari ya, tokoh-tokoh SI. Ya. Ya. Kita dapatkan pelajaran di sini bagaimana teman bergaul itu bisa mempengaruhi. Orang-orang sekelas tokoh SI bisa dipengaruhi dengan karena teman bergaulnya yang salah. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, Indonesia merdeka diproklamasikan 17 Agustus 1945. Ya. PKI tidak tinggal diam. Ya. Mereka setelah Indonesia diproklamasikan, mereka memberontak lagi. Ya. Indonesia diproklamirkan bulan Agustus. Ya. Agustus, September, Oktober sampai Desember, di bulan Oktober sampai Desember, PKI melakukan pemberontakan kembali. Indonesia baru merdeka 2 bulan. PKI sudah melakukan pemberontakan yang dikenal dengan pemberontakan 3 kota. Yaitu di Brebes, Tegal, Pemalang. Setelah pemberontakan 3 kota ini berhasil dipadamkan, Januari 1946, PKI melakukan pemberontakan di kota Cirebon, dipimpin Mr. Yusuf. Setelah ini dipadamkan, dalam selang beberapa tahun, mereka memberontak lagi. Pemberontakan yang tercatat di dalam sejarah, yaitu tahun 1948. 3 tahun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Yang sebelum pemberontakan 48 ini, ya, orang-orang PKI sudah melakukan konsolidasi-konsolidasi. Di antaranya Muso melakukan rapat pembentukan pengurus kepengurusan baru di tubuh PKI. Waktu itu Muso baru pulang dari Soviet. Tahun 48, Muso baru pulang dari Soviet. 1 September 1948 diadakan rapat pembentukan kepengurusan baru CCPKI, Central Komite Partai Komunis Indonesia. Dan 1 September itu pula Muso diangkat sebagai ketua CCPKI. 1 September 1948 diangkat sebagai CCPKI. Tanggal 18 September 1948, 17 hari kemudian Muso melakukan pemberontakan. Sebelum pemberontakan, Muso melakukan provokasi-provokasi massa. Di antara provokasi-provokasi massa yaitu melakukan provokasi di para buruh karyawan pabrik di Delanggu, Klaten, untuk melakukan pemogokan, dan itu terjadi. Melakukan penculikan, penculikan terhadap Letnan Kolonel Sutarto, Komandan Panembahan Senopati Kota Solo, TNI, TNI dari Kesatuan Panembahan Senopati Kota Solo. Penculikan, penculikan Dr. Muwardi oleh PKI. Ini semua dilakukan oleh pemanasan menuju ke September 48, yang sampai akhirnya meletus pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun diiringi dengan pembantaian terhadap kaum muslimin, penculikan, pembantaian, perampokan dilakukan oleh orang-orang PKI. Salah satu yang masih hidup sampai tahun 2005 yang menjadi imam masjid di Masjid Jami, Masjid Raya, Kabupaten Magetan, itu termasuk yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari pembantaian PKI tahun 1948. Jadi dia sebagai guru ngaji waktu itu diculik oleh PKI. Ketika didatangi rumahnya, kemudian dibawa paksa, barang-barang di rumahnya dirampok, diambil oleh PKI yang menjemput ini. Orang ini mengatakan, apa kalian tidak salah menculik saya? Saya ini cuma guru ngaji. Apa jawab orang PKI ini? Orang-orang PKI yang menculik ini mengatakan, justru karena kamu guru ngaji, harus diculik. Lihat, menunjukkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Akhirnya dibawa, dibawa ke satu tempat, satu tempat yang itu adalah loji. Loji itu adalah rumah peninggalan Belanda, cukup besar, terdiri dari beberapa kamar. Yang rumah atau loji ini terletak di kompleks pabrik gula Gorang Gareng, sekarang pabrik gula Rejosari. Di situ terjadi pembantaian. Ketika ia masuk, ia sudah lihat di kamar sana ada sekitar 40-an, 45 orang. Di kamar sebelahnya ada sekitar tidak jauh dari itu. Dia ditempatkan di kamar yang kecil ruangannya, sehingga hanya 18 orang saja. Ternyata semua tahanan yang diculik ini, antara jam 9 sampai jam 11, dibantai beramai-ramai oleh PKI. Dari luar, moncong senjatanya diarahkan lewat jendela, jendela kamar-kamar itu, kemudian ditembaki secara membabi buta. Nah, iya dia selamat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia selamat. Ya. Dia bersembunyi merapat ke arah tembok jendela itu sehingga moncong senjata begini, dia ada di bawahnya. Ya. Teman-temannya semua mati. Ya. Selepas zuhur, pasukan Siliwangi dari arah Tawangmangu, ya, dari arah kota Karanganyar, Solo, Karanganyar, naik sampai ke atas, sampai kemudian masuk ke Orang Gareng. Pasukan Siliwangi selepas duhur masuk ke ruangan tersebut, mendobrak pintu loji tersebut, dan didapati, ya, dihitung jasad yang mati itu, yang meninggal, ya, itu 160 jasad. 160 orang yang meninggal dunia akibat pembantaian itu. Nah, ini saksi mata ini, karena dia pintunya sudah terbuka oleh pasukan Siliwangi, dari kesatuan Siliwangi, dia melangkah dari kamar itu, ya, untuk keluar dari rumah dalam keadaan darah masih menggenang di lantai. Ya. Darah yang menggenang itu, karena dia loncat-loncat, itu setinggi mata kaki. Artinya darahnya belum beku, masih mencair. Itu, ya. Setinggi mata kaki. Jadi banjir darah, betul-betul banjir darah. Nah. Jadi peristiwa Orang Gareng ini, ya, adalah peristiwa yang tidak bisa dipungkiri faktanya. Karena peristiwa ini langsung ditulis oleh kesatuan Siliwangi maupun oleh diingat oleh saksi mata yang menjadi imam masjid di Kabupaten Magetan ini. Itu satu tempat. Ya. Belum di tempat lainnya, seperti misalnya, ya, di sumur tua di desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Ada sumur tua di situ. Ya. Sumur tua ini ternyata di situ pun ditemukan, ya, jenazah-jenazah yang dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Tidak kurang dari 108 jenazah ditemukan. Salah satunya adalah Bupati Magetan yang masih teridentifikasi. Ya. Dari 108, 70 sekian yang teridentifikasi. Yang selebihnya tidak bisa lagi dikenali. Itu pun penggaliannya tidak dari atas, tapi menggali lubang lagi sehingga kemudian sampai ke lubangnya. Baru jenazah bisa diambil. Itu yang terjadi di daerah Soco. Belum lagi terjadi di desa Cigrok. Sama juga. Daerah Cigrok. Belum lagi yang terjadi di daerah Bangsri. Sama, masih di Kabupaten Magetan. Belum lagi korban yang berjumlah 17 orang di daerah Kresek, ya, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Ya. Disitulah Kolonel Marhadi, ya, yang namanya sekarang menjadi jalan di jalan protokol Kota Madiun, Kolonel Marhadi, dibunuh di situ. Para kiai, anggota DPR, ya, petugas kesehatan, polisi, dibantai di situ. 17 orang. Nama-namanya masih tertera. Ya. Dimasukkan juga ke sumur tua di situ. Ya. Dan sekian banyak, ya, pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Itu pada tahun 1948. Dalam 2 minggu Partai Komunis Indonesia menguasai Madiun dan sekitarnya. 2 minggu kemudian setelah kesatuan Siliwangi masuk ke kota Madiun, mereka kemudian bisa dikalahkan. Akhirnya para pemberontak itu pun kocar kacir. Ya. Muso lari ke arah Ponorogo. Ya. Kemudian tertembak oleh TNI. Ya. kemudian pasukan lainnya, ya, pasukan yang dipimpin ya, Maladi Yusuf ke arah utara, akan menembus ke daerah Ngawi, Bojonegoro, Rembang. Ketika mereka mencoba lari, ketika mereka berada di Ngawi, mereka mencegat serombongan orang yang ternyata dia adalah ketua DPA atau mantan gubernur Jawa Timur, RM Suryo, dan orang yang mengiringinya, yaitu dari kesatuan Brigade Mobil. Ya. Mereka pun dibantai di situ, di Ngawi. Ya. Dan pasukan yang lari ini, ya, akhirnya yang bersama pasukan Maladi Yusuf ini ada Amir Sarifuddin, kemudian yang lain-lainnya, ketika mereka ya, melewati penduduk, mereka merampok harta milik penduduk, dapat kambing, ya, mereka angkut kambingnya, dapat kerbau, mereka ya, ambil kerbaunya, terus itu PKI. Nah, jadi ini pada tahun 1948. Setelah pemberontakan mereka dipadamkan, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, PKI tidak bisa ya, melanjutkan pemberontakannya. Kemudian pada tahun 1955 PKI masih dibiarkan hidup, bahkan mengikuti pemilihan umum, ikut pemilu yang pertama kali, pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, ketika kekuasaan berada di Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Nah, saya tidak mengulas pemilunya, tetapi yang menjadi syahid dari peristiwa pemilu ini, pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955, PKI mendapat urutan keempat secara nasional. Pertama, PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, Masyumi, ya, Partai Majelis Syura Indonesia. Yang ketiga, Partai NU, Nahdlatul Ulama. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia, PKI. Yang menjadi syahid inti pembahasan di sini, dari tahun 1948 ke 1955, berapa tahun? 7 tahun. Dalam posisi PKI sudah dipatahkan, ya, pemberontakannya tahun 48, PKI masih bisa meraih urutan keempat, empat besar. Dan empat besar ini di beberapa daerah justru PKI menang. Di Yogyakarta PKI menang. Di Solo dan sekitarnya PKI menang. Di Semarang PKI menang. Padahal tahun 48 mereka sudah diberangus. Artinya selama 7 tahun mereka bisa melakukan konsolidasi. Mereka bisa melakukan konsolidasi dalam jangka waktu 7 tahun. 7 tahun ini bukan waktu yang lama, ini singkat. Dan 7 tahun pada waktu itu jangan disamakan 7 tahun waktu sekarang. Zaman dulu belum ada WhatsApp. Ya kan? Kalau konsolidasi pakai WhatsApp kan cepat kan? Pakai Facebook, pakai Twitter, cepat kan menyebar? Zaman dulu belum ada. Telepon saja masih telepon puter itu. Manual baru nelpon. rentang 7 tahun mereka bisa melakukan konsolidasi. Ini maknanya apa? Maknanya kalau zaman sekarang, ini perbandingannya, zaman dulu saja mereka bisa konsolidasi seperti itu, apalagi zaman sekarang di mana teknologi komunikasi sedemikian canggih. Oleh karena itu saya katakan, jangan lalai dari komunisme. Jangan menganggap remeh dari komunis. Karena dulu tahun 48 sampai tahun 55 mereka 7 tahun konsolidasi, mereka bisa melakukan itu. Pada zaman sekarang justru mereka lebih cepat lagi untuk bisa melakukan konsolidasi. Bahkan konsolidasinya lintas negara. Ini yang menjadikan kita harus waspada. Waspada. Jangan menganggap remeh komunisme ini. Ah, itu kan cuma bualan saja. Enggak ada PKI, sekarang enggak ada PKI. Mana kegiatannya? Enggak ada rapat-rapat, enggak ada apa. Jangan dikira. Ingat, PKI di Indonesia dari satu orang. Penyebaran Marxisme, satu orang saja. Hans Sneflit. Kemudian bisa membiak sekian juta pengikut. Itu dulu. Zaman sekarang tentu lebih lagi. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Ya. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau ada orang yang mengatakan, ah itu hanya membual saja. Ya, ngangkat-ngangkat isu komunisme, isu PKI dan seterusnya. Kenyataannya tidak ada. Orang-orang yang seperti ini, ya, kita hanya bisa doakan, ya, semoga dapat hidayah. Karena ancaman komunisme ini akan terus ada. Ya. Apakah kita menyangka para tenaga kerja yang datang dari Cina itu, ya, mereka itu agamanya Islam? Atau ideologinya apa? Orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia ini, yang memanfaatkan visa bebas masuk ke negara kita. Di setiap pelosok negeri ada. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia, mereka tidak bisa bahasa Inggris. Nah, kita harus waspada. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama. Ya, bagaimana tinjauan Islam, tinjauan agama, dan bagaimana, ya, kita harus menyikapi ini. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada seksi berikut, pada season berikutnya. Insya Allah Taala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.